Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Thumma amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kembali di sore hari ini kita akan membaca buku Al-Wabilus Sayyib karya Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Dan kita akan melanjutkan pembahasan yang beliau sampaikan tentang ta'zimul amri wan nahyi, mengagungkan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan telah kita baca, beliau telah menjelaskan secara spesifik untuk ta'zimul amri, bagaimana cara kita agar bisa mengagungkan Allah, perintah Allah. Yang kedua adalah ta'zimun nahi, bagaimana sikap yang benar agar kita bisa mengagungkan larangan Allah. Yang dimaksud mengagungkan larangan Allah adalah berusaha untuk semaksimal mungkin agar tidak mendekati larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian beliau rahimahullah melanjutkan. Saya gunakan share konten. Qala al-musannifu rahimahullahu taala, wa min alamati ta'zimil amri wan nahyi. Salah satu di antara tanda mengagungkan perintah dan larangan. Alla yahmil al-amra ala illatin tud'iful inqiyada wat taslima li amrillahi azza wa jalla. Tidak membawa perintah tersebut kepada alasan yang justru bisa menyebabkan orang itu lemah, bisa melemahkan seseorang untuk tunduk kepada Allah dan pasrah terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Bal yusallimu li amrillahi ta'ala wa hukmihi. Namun dia pasrah terhadap perintah Allah dan hukum Allah Ta'ala. Mumtathilan ma amara bihi. Dalam rangka untuk mengikuti apa yang Allah perintahkan. Sawa'un zaharat lahu hikmatu syar'i fi amrihi wa nahyihi am aw lam yadhhar. Baik hikmahnya itu nampak dalam perintah dan larangan tersebut atau tidak nampak. Fa in zaharat lahu hikmatu syar'i. Ketika hikmah syariat itu nampak dalam perintah dan larangannya, hamalahu dzalika ala mazidil inqiyadi bil badli wat taslimi amrillah. Maka ini dijadikan sebagai alat, ya, media untuk semakin menambah ketundukan. Semakin menambah ketundukan kepada Allah bil badli wat taslimi amrillah, dengan berusaha untuk semakin serius dan pasrah terhadap keputusan Allah Subhanahu wa taala, terhadap perintah Allah. Wala yahmiluhu dzalika 'ala al-insilakh minhu wa tarkihi jumlatan kama hamala dzalika katsiran min zanadiqatil fuqara wal muntasabini wal muntasibina ila al-mutasayyuf ila tasawuf. Dan tidak sebaliknya, justru menjadikan itu sebagai alasan untuk meninggalkan perintah tersebut. Watarkuhu jumlatan, dan meninggalkannya secara total, sebagaimana ini yang menyebabkan banyak orang zindik yang fakir dan orang yang dia menganut paham sufi ketika mereka meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Penjelasannya seperti ini, jemaah. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, dan Allah Ta'ala mengisinya dengan makhluk yang diberi taklif. Allah menciptakan langit dan bumi, dan Allah mengisi langit dan bumi ini dengan makhluk yang mendapatkan tugas. Di sana ada makhluk manusia, jin, dan malaikat. Untuk makhluk yang ketiga, yaitu malaikat, mereka tidak diberi hawa nafsu. Sehingga yang ada pada diri mereka adalah akal dan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala secara maksimal. Maka mereka ketika mendapatkan perintah, apapun perintahnya, tidak pernah mereka durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah tegaskan di beberapa ayat dalam Al-Qur'an. Mereka disifati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa yaf'aluna ma yu'marun, mengerjakan apapun yang diperintahkan kepada mereka, dan itulah sifatnya para malaikat. Yang kedua adalah manusia dan jin. Allah Subhanahu wa taala berikan tugas kepada mereka untuk beramal sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Dan Allah Subhanahu wa taala berikan mereka akal. Di saat yang sama Allah berikan mereka hawa nafsu. Di posisi inilah makhluk berupa jin dan manusia mendapatkan perintah, dan di saat yang sama dia juga mendapatkan godaan yang berasal dari hawa nafsu. Baik. Godaan hawa nafsu itu ada dua. Jadi perintah Allah ditujukan kepada siapa saja tadi? Malaikat. Kemudian jin dan manusia, ini saya jadikan satu. Malaikat, mereka mendapatkan perintah. Apa dalilnya kalau malaikat mendapatkan perintah? Disebutkan oleh Allah di banyak ayat. Di antaranya bisa kita sebutkan, Allah Subhanahu wa taala mensifati malaikat bahwasanya mereka adalah makhluk yang sangat taat. Seperti yang Allah sebutkan di surat An-Nahl ayat 50. Ya khafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. Para malaikat itu takut kepada Rabb mereka yang berada di atas mereka. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka melaksanakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Sehingga malaikat mendapatkan perintah, namun mereka tidak dikasih hawa nafsu. Tidak memiliki hawa nafsu. Sebagai akibatnya, semua perintah Allah yang diberikan kepada malaikat, dilaksanakan oleh malaikat. Mereka tidak punya penahan berupa hawa nafsu, sebagaimana yang terjadi pada manusia. Ya. Ini Allah sebutkan di surat An-Nahl ayat 50. Juga Allah Subhanahu wa taala sebutkan di beberapa ayat yang lain tentang bagaimana ketundukan malaikat. Seperti di surat At-Tahrim ayat yang ke-6. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "La ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun." Malaikat itu tidak pernah mendurhakai Allah terhadap apapun yang Allah perintahkan kepada mereka. Berarti malaikat juga dapat perintah. Dan mereka tidak pernah durhaka. Ada di At-Tahrim ayat berapa tadi? Ayat 6. Berarti malaikat apakah diperintahkan? Diperintahkan. Dan mereka bisa melaksanakan secara sempurna. Karena mereka tidak diberi oleh Allah Subhanahu wa taala hawa nafsu. Sudah? Selanjutnya, jenis makhluk yang berikutnya adalah jin dan manusia. Mereka diperintahkan oleh Allah. Dan di antara bentuk perintah itu adalah perintah ibadah. Dan itu merupakan perintah yang paling asasi. Dan sampai Allah jadikan itu sebagai tujuan penciptaannya. Sebagaimana yang Allah tegaskan di surat Adz-Dzariyat. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Namun mereka memiliki hawa nafsu. Dan keberadaan hawa nafsu inilah yang menjadi ujian bagi mereka, siapa di antara mereka yang bisa beramal dengan baik dan siapa yang justru malah mengikuti hawa nafsu. Nah. Kemudian posisi manusia yang menggunakan hawa nafsu ini bisa menjadi penghalang dia untuk taat kepada Allah. Dan itu ada dua. Ada yang berasal dari logikanya. Dan ada yang lebih mengedepankan perasaan. Hawa nafsu yang bisa menjadi penghalang manusia untuk melakukan ketaatan kepada Allah, di situ ada yang bentuknya adalah berasal dari logika, namun logika yang menyimpang, dan ada yang bentuknya berasal dari perasaan, karena dia ingin mewujudkan, dia ingin apa? Memenuhi semua yang diinginkan oleh dirinya. Baik. Dan di antara yang muncul karena logika adalah pertimbangan hikmah. Di antaranya adalah pertimbangan hikmah. Apa yang dimaksud dengan pertimbangan hikmah? Ada sebagian orang yang dia ketika beramal, dia baru mau melaksanakan karena ada pertimbangan hikmah. Dan hikmah yang dimaksud adalah hikmah yang dohir. Hikmah yang lahir. Yang nampak secara indrawi. Kalau tidak ada pertimbangan hikmah yang lahir, dia nggak mau beramal. Dia nggak mau taat. Contohnya bagaimana? Misalnya, ada sebagian orang yang sebenarnya dia ini malas. Sebenarnya dia ini termasuk orang yang suka melawan. Logikanya lebih dominan. Kemudian satu ketika dia mendapatkan sebuah bukti penelitian bahwa berpuasa itu bisa membuat orang jadi semakin sehat. Akan menaikkan misalnya kadar vitamin A, kadar ini akan naik sehingga tubuh manusia akan semakin sehat. Setelah dia membaca penelitian itu, baru kemudian dia meyakini bahwa memang puasa itu sesuatu yang menyehatkan. Kemudian dia berpuasa. Maka kita bisa pastikan kenapa orang ini berpuasa. Jawabannya adalah dia berpuasa karena pertimbangan hikmah yang bersifat lahiriah. Contoh yang lain. Ada orang yang dia itu malas dengan kegiatan ibadah sholat. Dia nggak suka dengan sholat. Apalagi yang namanya sholat subuh. Ya, sehingga lebih milih untuk lebih berat untuk mempertahankan tidurnya daripada melaksanakan sholat subuh. Sampai akhirnya dia mendapatkan penelitian secara medis. Penelitian kedokteran, bahwasanya gerakan-gerakan sholat itu Masya Allah bisa menyebabkan orang jadi semakin sehat. Misalnya gimana? Saat ruko, seluruh anggota badan itu otot-ototnya ketarik. Ketika sujud, aliran darah mengalir ke otak secara deras, dan seterusnya. Akhirnya setelah dia mempertimbangkan itu, wah berarti memang sholat ini sesuatu yang sangat menyehatkan badan. Apalagi ketika dilakukan sebelum matahari terbit. Sebelum matahari terbit kan berarti waktu subuh. Kemudian dia melakukan sholat subuh. Maka dengan pertimbangan ini dia mau melakukan ibadah. Berarti dia beribadah kenapa? Karena lebih kepada pertimbangan logika. Andaikan bukan karena pertimbangan logika, mungkin dia tidak akan melakukannya. Dan itu dialami oleh sebagian orang, sebagian kaum muslimin, ketika mereka beribadah. Baik. Karena itulah Ibnu Qayyim rahimahullah membahas hal ini, bahwa jangan kita bawa perintah dan larangan Allah itu kepada alasan yang justru menyebabkan lemahnya ketundukan dan pasrah kepada perintah Allah. Sehingga kalaupun nggak tahu hikmah, kita bukan berarti kemudian boleh meninggalkannya. Namun seharusnya kita pasrah kepada perintah Allah dan hukumnya, tunduk kepada apa yang diperintahkan. Karena kita adalah seorang hamba, dan seorang hamba disyariatkan untuk taat kepada penciptanya. Karena itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tujuan Allah menciptakan kita. Baik di situ hikmahnya nampak maupun tidak nampak hikmahnya. Baik kita bisa membaca hikmah itu maupun tidak bisa membaca. Tayyib. Sehingga jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkadang gara-gara pertimbangan hikmah ini, orang baru mau beramal, sehingga justru itu melemahkan nilai ketundukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala memuji kaum muslimin, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Al-Qur'an itu diturunkan, di mana mereka punya prinsip untuk selalu mengatakan sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na. Kami taat dan kami dengar dan kami mentaatinya. Misalnya firman Allah Subhanahu wa taala di akhir di surat An-Nur. Allah taala katakan, "Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na." Ucapan seorang mukmin ketika mereka diajak untuk kembali kepada Allah dan Rasul-Nya agar sebagai hakim dan sebagai penentu keputusan di antara mereka, tidak ada ucapan yang lain selain mengucapkan sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Dan ini prinsip yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di surat Al-Maidah ayat yang ke-7. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum wa mitsaqahu alladhi wathaqakum bihi id qultum sami'na wa ata'na. Wattaqullaha innallaha 'alimun bidhatis sudur." Juga yang Allah sebutkan di akhir surat Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di akhir surat Al-Baqarah, "Wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka wa ilainal masir wa ilaikal masir." Dan mereka, orang-orang yang taat itu, mengatakan sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Ghufranaka, ampunanmu ya Allah. Wa ilaikal masir, dan hanya kepadamu kami akan dikembalikan. Sehingga ada banyak ayat di mana Allah memuji hambanya yang beriman, yang ketika mereka beramal itu pasrah bongkoan. Pasrah bongkoan itu gimana, Pak? Gak pakai mikir hikmah. Tidak pakai mikir hikmah. Baik. Karena itu, kata Ibnu Qayyim, bentuk ketundukan kepada Allah. Ketundukan kepada Allah. Pada hakikatnya, yang terbaik adalah dilakukan dengan cara tunduk sempurna. Artinya, dia baik tahu hikmah maupun tidak tahu hikmah, dia akan melaksanakannya. Sehingga di sini tidak mempertimbangkan hikmah. Tidak mempertimbangkan hikmah. Saya tahu hikmah maupun tidak saya tidak tahu hikmah, yang jelas Allah perintahkan ini saya laksanakan. Sehingga dia tidak pernah mempertimbangkan apakah ini sesuai hikmah atau tidak. Yang kedua adalah setelah tahu hikmah, maka ini dijadikan sebagai motivasi untuk semakin tunduk kepada Allah. Maka dia di sini semakin tunduk dan yakin dengan kebenarannya. Baik. Sehingga ketika seorang hamba beramal dan dia tidak mempertimbangkan hikmah, pokoknya tahu hikmah dan tidak tahu hikmah, saya akan laksanakan, ini bagian dari bentuk ketundukan yang sempurna. Dan kalaupun dia tahu hikmah, maka tujuan dia tahu hikmah adalah dalam rangka untuk semakin yakin dengan kebenarannya. Bukan karena alasan untuk beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dipahami ya? Jadi bedakan dua ini ya. Apa alasan kita beramal? Jawabannya, karena ini perintah. Alasan beramal adalah karena ada perintah. Baik. Lalu apa manfaat kita menggali hikmah? Tujuannya semakin menambah keyakinan. Sedangkan menggali hikmah, tujuannya adalah untuk semakin tambah yakin. Sehingga jangan menjadikan hikmah sebagai alasan beramal, itu keliru. Alasan beramal itu apa? Karena Allah perintahkan. Kadang begini ya, di beberapa tempat yang garis komandonya itu sangat kuat, seperti di dunia militer, kemudian anggota kepolisian, dan ya semua turunannya. Kadang bawahan mendapatkan perintah yang itu di luar akal, di luar nalar. Tapi bawahan boleh nggak bantah? Mereka hanya bisa mengatakan, siap 86. Sehingga dalam dunia mereka hanya ada satu kalimat, siap laksanakan. Gak ada kok pertimbangan, nanti gimana, apa kata masyarakat, nanti kita akan mendapatkan perlawanan. Gak ada pertimbangan kayak gitu. Sehingga misalnya atasan merintahkan, jalan ini tutup. Wah, tapi ini paling ramai. Orang banyak berlalu-lalang di situ. Gak ada kan kemudian kita rapat dulu, kita pokoknya tutup, siap laksanakan. Itu manusia dengan manusia. Padahal itu sifatnya adalah jaringan kerja. Dalam arti, baik atasan maupun bawahan, semuanya adalah karyawan negara. Tapi orang bisa membuat sistem seperti itu. Sehingga ketika ditanya, loh kok kamu melakukan seperti ini? Ada perintah? Alasannya itu bukan, ini dalam rangka untuk ini. Bukan. Karena ada perintah. Maka kita sebagai hamba Allah, ketika kita beramal, kenapa kamu seperti ini? Allah yang perintah. Nah terus, apa tujuannya? Saya tahu, gak tahu tujuan Allah, terserah Allah. Ada sebagian di antara ibadah itu yang Allah kasih tahu kepada manusia apa hikmahnya. Dan ada ibadah yang tidak kasih Allah kasih tahu apa hikmahnya. Kan, sebagaimana yang kita paham ya. Di antara bentuk ibadah, ya, itu kan ada yang hikmahnya, hikmahnya diberitahu. Contohnya apa? Hikmah yang sifatnya zahir. Misalnya puasa. Contoh yang lain. Misalnya zakat ya, yang begitu jelas. Kemudian bersedekah, wakaf dan seterusnya. Secara logika manusia cukup mudah untuk memahami. Yang kedua, ada bentuk ibadah yang hikmahnya Allah rahasiakan. Hikmahnya dirahasiakan. Sehingga manusia gak bakalan tahu. Contohnya, jumlah rokaat dalam sholat. Kenapa sih subuh kok cuma 2? Saya pengennya 10. Baru bangun tidur, lagi seger-segernya. Kenapa justru duhur itu yang paling banyak? Di antara sholat wajib, yang sholat rawatibnya paling banyak itu kan duhur. Qobliyah 4, duhurnya 4, ba'diyah 4. Berarti berapa? 12 rakaat. 12 rakaat. Dan di antara sholat wajib yang rawatibnya paling sedikit, subuh. Qobliyah saja 2, berarti cuma 4. Maghrib, ada qobliyah, ada ba'diyah. Sehingga kalau total dilakukan, qobliyah maghrib 2, 3 maghrib, 5, 2 ba'diyah, 7. Tapi yang paling sedikit justru, yang paling banyak justru duhur. Duhur itu kan waktunya orang capek tuh ya. Waktunya orang baru istirahat kerja. Waktunya orang ngantuk. Waktunya orang makan siang, butuh istirahat, dan seterusnya. Itu kalau pakai logika. Terus kenapa Allah syariatkan untuk memperbanyak sholat ketika waktu siang di waktu duhur? Padahal itu waktunya orang untuk malas-malesan. Banyak kepentingan pribadi. Baik. Maka disinilah kita diuji oleh Allah. Karena fungsi ibadah disyariatkan oleh Allah Ta'ala adalah liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Untuk menguji kalian. Siapakah di antara kalian yang paling baik amalnya? Yang paling ahsan. Sehingga semakin maksimal dalam ketaatan, semakin tinggi tingkat ubudiyah. Baik, kita lanjutkan. Fa inna Allah azza wa jalla syara'as salawatil khams. Allah mensyariatkan salat lima waktu. Iqamatan lidzikrihi. Dalam rangka untuk mengagungkannya. Dalam rangka untuk menegakkan zikir kepada Allah. Sebagaimana Allah firmankan, wa aqimis salata lidzikri. Tegakkanlah salat ketika kamu mengingatku atau untuk agar kamu mengingatku. Jadi tegakkan salat ketika kamu mengingatku, ini tafsir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada juga yang menafsirkan berdasarkan makna bahasa, wa aqimis salata lidzikri, tegakkanlah salat untuk mengingatku. Dan Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, wala dzikrullahi akbar, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, wala dzikrullahi akbar. Sesungguhnya salat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar, dan sungguh itu merupakan dzikrullah yang paling besar. Sehingga salat dijadikan oleh Allah, disyariatkan oleh Allah agar seorang hamba selalu mengingat Allah secara berulang. Wasti'malan lil qalbi wal jawarihi wal lisan fil ubudiyah, dan agar seorang hamba menggunakan hatinya, anggota badannya dan lisannya untuk beribadah kepada Allah. Wa i'ta'a kullin minha qistahu minal ubudiyah allati hiya al maqsuudu bi khalqil 'abdi fa wudi'a as-salat ala akmali maratibil ubudiyah. Dan dalam rangka untuk memberikan jatah kepada semua anggota badan untuk beribadah kepada Allah, yang itu merupakan tujuan Allah menciptakan hamba. Makanya tidak ada ibadah yang melibatkan semua anggota badan secara lengkap kecuali apa? Salat. Sehingga kita bisa catat di sini, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, salat memberikan jatah, memberikan jatah kepada seluruh anggota badan untuk ibadah. Baik hati, lisan, maupun anggota badan, maupun amal perbuatan. Ya. Baik berupa ibadah hati. Ibadah hati salat apa? Ya, salat penuh dengan kekhusyuan, perenungan terhadap apa yang dibaca. Lisan, salat penuh dengan bacaan, gerakan anggota badan. Sehingga salat memberikan jatah kepada seluruh anggota badan untuk beribadah kepada Allah. Maka Allah jadikan salat sebagai ibadah yang paling sempurna tingkatannya. Sehingga Allah jadikan ibadah salat sebagai ibadah yang paling tinggi, yang nanti akan pertama kali dihisab oleh Allah. Kalau salatnya baik, maka seluruh ibadah yang lain juga akan jadi baik, dan seterusnya. Baik. Karena itulah Nabi SAW pernah mengatakan, wa inna fis salati la syughla. Inna fis salati la syughla. Sesungguhnya dalam sholat itu penuh dengan kesibukan. Karena seluruh anggota badan kita sibuk. Lisan kita sibuk, badan kita sibuk, hati kita juga sibuk. Sehingga kalau sholat, jangan diganggu dengan yang lain. Inna fis sholati la syughla. Dalam sholat itu penuh dengan kesibukan. Dan ini disampaikan oleh Nabi SAW ketika ada orang yang memanggil beliau atau mengajak bicara beliau sallallahu alaihi wasallam, dan beliau tidak merespon karena beliau sedang melaksanakan sholat. Sholat itu dalam kondisi sibuk, sehingga kita tidak bisa mengisi dengan kesibukan yang lain. Sebagaimana kaidah asyaghil la yushaghal, sesuatu yang sibuk tidak boleh disibukkan dengan yang lain. Baik. Selanjutnya beliau mengatakan, sesungguhnya Allah menciptakan manusia, Adami. Dan Allah pilih manusia min baini sa'iril bariyah. Allah pilih manusia sebagai makhluk unggulan di antara makhluk yang lain. Maka manusia lebih unggul dibandingkan jin. Manusia lebih unggul dibandingkan binatang. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Quran apa? Walaqad karramna bani Adama. sungguh aku telah muliakan Bani Adam. Wa ja'ala qalbahu mahalla kunuzihi minal imani wat tauhid wal ikhlas wal mahabbah. Dan Allah jadikan hati manusia sebagai tempat untuk menyimpan perbendaharaan iman, tauhid, ikhlas, mencintai Allah, malu kepada Allah, mengagungkan Allah, perasaan selalu diawasi oleh Allah. Bahkan ada sebagian yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau pernah mengatakan, innama ju'ilal qalbu liyadhkurallah, au kama qala rahimahullah. Hati manusia itu dijadikan oleh Allah, diciptakan oleh Allah, agar hati itu selalu mengingat Allah. Sehingga apa fungsi hati? Tidak nampak di amal lahiriah, tapi fungsi hati dalam rangka untuk menampung zikrullah, menampung iman, menampung tauhid, menampung ikhlas, menampung mahabbah, dan menampung ibadah-ibadah yang batin. Wa ja'ala thawabahu idza qadima 'alaihi akmala thawab wa afdalaha. Dan Allah jadikan pahala bagi hati apabila dia paling unggul, Allah jadikan pahalanya yang paling sempurna dan yang paling mulia. Wa huwa an-nadharu ila wajhihi wal fawzu bi ridwanihi wa mujawaratuhu fi jannatihi. Yaitu bisa melihat wajah Allah, bisa mendapatkan keberuntungan dengan mendapatkan ridha Allah, dan ya, berada di sisi Allah di surganya. Ya. Karena itulah ujian yang diberikan oleh para ulama kepada sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Itu ada pada hatinya. Mereka mengatakan, "Ma sabaqakum Abu Bakrin bis-salati wala bis-siyam, walakin bima waqara fi qalbi." Abu Bakar tidak lebih unggul dibandingkan kalian disebabkan karena sholat dan puasanya, namun karena apa yang tertanam dalam hatinya. Masya Allah. Kayak gini gak bisa ditiru. Kayak gini gak bisa ditiru. Ada sebuah pernyataan yang disampaikan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau pernah mengatakan, "Inna Allah attala'a ala kulubil ibad." Allah subhanahu wa ta'ala melihat kepada hati seluruh hambanya. Melihat hati seluruh manusia. Fara'a anna khairal qulub qalba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah melihat hati manusia terbaik adalah hatinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faja'alahu bin nubuwah wa arsalahu bir risalah. Maka Allah jadikan beliau sebagai Nabi dan Rasul. Summa tala ila qulubihim. Lalu Allah melihat kepada hati seluruh makhluk. Faro'a anna khaira qulubihim qalba ashabihi. Lalu Allah melihat bahasanya hati yang terbaik adalah hati para sahabat. Faja'alahum fi suhbati nabiihi sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah tunjuk mereka untuk menemani perjuangan utusannya. Allah tunjuk mereka untuk menemani perjuangan nabinya sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Sehingga ada orang baik. Ketika orang yang baik ini berjuang, maka dia butuh apa? Dia butuh kawan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pasangan yang baik untuk orang baik ini. Dengan Allah pilih orang-orang yang bisa menemani orang baik ini. Karena itulah disebutkan dalam hadis, al-arwahu junudun mujannada. Ruh itu seperti pasukan. Dan pasukan itu pasti akan berkumpul bersama dengan kelompoknya. Barongan-barongan. Apa, Pak? Barongan-barongan mandek. Sisanya apa? Pacu. Kebu-kebu maju. Prinsip apa ini? 3-5-4. Jadi, roh itu akan berkumpul bersama dengan pasukannya. Di dekat saya ada mantan jokam. Dan itu kan salah satu di antara hadis yang dipakai oleh Jukam untuk kita itu jama'i, gitu kan? Baik. Roh akan berkumpul bersama dengan kawannya, sehingga yang baik akan berkumpul dengan yang baik, karena mereka sehati, mereka satu prinsip, mereka punya kesamaan, dan seterusnya. Tayyib. Makanya jamaah dimulakan Allah, Allah jadikan hati seorang hamba sebagai tempat untuk menampung semua ibadah-ibadah batin berupa iman, tauhid, ikhlas, dan seterusnya. Wa kana ma'a dhalika qad ibtalahu bisyahwa wal ghadab wal ghaflah. Di saat yang sama Allah uji mereka dengan adanya syahwat, adanya emosi, kemudian adanya sifat lalai. Wa batalahu bi'aduwihi iblis la yafturu anhu. Dan Allah juga uji manusia dengan musuh yaitu iblis yang tidak pernah bosan menggoda manusia. Hasan al-Basri pernah ditanya, ayanamu iblis? Wahai Imam Hasan al-Basri, iblis itu tidur enggak sih? Kemudian Hasan al-Basri mengatakan, lau nama la ja'alahu rahatan. Andaikan iblis itu tidur, kita bisa istirahat. Kalau iblis itu tidur, kita bisa istirahat. Sehingga si penggoda ini, yang dia punya pasukan dalam jumlah yang tidak ada yang tahu kecuali Allah, mereka berjuang bagaimana untuk menyesatkan manusia, Masya Allah, sampai tanpa tidur. Andaikan tidur, kita akan bisa istirahat. Ini kata Hasan al-Basri. Baik. فَوَّ يَدْخُلُ عَلَيْهِ مِنَ الْأَبْوَابِ اللَّتِ هِيَ مِنْ نَفْسِهِ وَطَبْعِهِ. Maka iblis berusaha untuk masuk melalui pintu, berusaha untuk masuk menyerang hamba ini ke dalam hatinya melalui pintu. Allati hiya min nafsihi, yang pintu itu berada di dalam hati itu sendiri. Wa tab'ihi, dan merupakan bagian dari tabiat orang ini. Fatamilu nafsahu ma'ahu, sehingga jiwanya selalu condong kepadanya. Li'annahu yadkhulu 'alaiha bima tuhibbu. Karena iblis menggunakan pendekatan untuk bisa masuk dengan memberikan apa yang disukai oleh jiwa. Baik. Fayattafiqu huwa wa nafsuhu wa hawahu 'alal 'abdi, sehingga jiwanya dan apa yang menjadi godaan iblis serta hawa nafsu manusia itu sama, sesuai dengan apa yang diinginkan oleh hamba. Thalathatun musallatun amirun fayab'atsuna al-jawariha fi qada'i wa tarhi wa tarahihim. Tiga hal ini, musallatun amirun, mereka yang mendapatkan kekuasaan dan yang bisa memerintahkan. Sehingga tiga inilah yang akan menyuruh anggota badan untuk melakukan apapun yang menjadi keinginan hawa nafsunya. Sementara anggota badan adalah alat yang dia mungqadah, yang hanya bisa tunduk. Fala yumkinuha illal imbi'ath, fahadha sya'nu hadhi thalatha. Sehingga dia tidak ada peluang kecuali tunduk. Dan itulah kondisi tiga sifat yang ada pada diri manusia. Baik, maksudnya tiga sifat itu adalah jiwa manusia, hawa nafsu yang disematkan pada dirinya, dan yang ketiga adalah tabiat asli. Jadi pada diri manusia, pada jiwa manusia ada jiwanya itu sendiri, hawa nafsu, dan tabak. Tabiat aslinya. Sudah? Iblis masuk ke dalam jiwa itu melalui hawa nafsu tadi. Melalui hawa. Melalui jalur hawa. Lalu dikasih sesuatu yang disukai oleh nafsu. Dan ketika tabiatnya itu selaras dengan hal tersebut, senang dengan apa yang disukai oleh hawa nafsu, maka tiga ini yang sudah menjadi penentu utama dalam memerintahkan anggota badan. Tidak ada peluang apapun bagi anggota badan selain ingkiyah, tunduk, imbi'ath, bangkit untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh hawa nafsu. Wa sya'nul jawarih, fala tazalu jawarihu fi ta'atihim kaifa amaru wa aina yammamu. dan kondisi anggota badan, mereka akan selalu mentaati apa yang ada dalam hatinya, kemanapun diperintahkan dan kemanapun yang mereka inginkan. Karena itulah Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah mengatakan, al-qalbu malikun wal-a'dha'u junudu. Hati itu adalah raja. Dan anggota badan itu pasukan. Yang pasukan itu akan selalu mentaati kemana hati ini bergerak. Hadza muqtada halil abdi. Ini konsekuensi kondisi hamba. Sehingga di posisi ini hamba sangat lemah. Karena godaan iblis. Ada faktor ujian eksternal dan ada faktor ujian internal. Faktor internalnya adalah sifat-sifat buruk yang ada pada syahwatnya. Yang ada pada hawa nafsunya. Dia senang dengan apa yang yang memicu syahwat. Dia senang dengan apapun yang membuat dia nyaman ketika di dunia. Dan iblis menggunakan pendekatan itu. Baik. Coba kita baca satu paragraf lagi yang nanti kita akan bisa membuat gambaran yang bagus ya. Tentang bagaimana posisi hati dengan godaan yang diberikan oleh iblis. Kata Ibnu Qayyim, hadza muqtada halil abdi, kondisi hamba itu seperti ini. Hatinya di posisi menjadi sasaran utama bagi godaan iblis. Dan iblis mendekat kepada hati manusia melalui lubang hawa. Kemudian dia berikan apapun yang disukainya, sampai akhirnya dia bisa mempengaruhi jiwa dan tabiatnya. Lalu ketiga ini bersatu, memerintahkan anggota badan. Sehingga betapa lemahnya hati ini kalau tidak dijaga. Maka Ibnu Qayyim menjelaskan di paragraf berikutnya. Faqtadat rahmatu rabbihil azza wa jalla. Faqtadat rahmatu rabbihil azizir rahim. Maka rahmat Allah Ta'ala yang maha perkasa lagi maha rahim. Iqtadat bihi an a'anahu. Memberi tertuntut, ya, kalau bahasa lainnya, sebagai konsekuensi dari keberadaan rahmat Allah yang maha perkasa lagi maha kasih sayang. Allah menolong hambanya bijundin akhar, dengan pasukan yang lain. Wa amaddahu bimadadin akhar, dan Allah memberikan pertolongan dengan bantuan yang lain. Yuqawimu bihi hadzal jun alladhi yuridu halakahu. Di mana pasukan ini bertahan, alladhi yuridu halakahu, mempertahankan hati yang ingin dibinasakan oleh iblis. Fa'arsala ilaihi rasulahu. Dan di antara bentuk pasukan-pasukan Allah itu adalah Allah mengutus rasulnya. Allah menurunkan kitabnya. Dan Allah kuatkan dengan malaikat yang mulia. Yuqabilu aduwahu syaitan, untuk melawan musuhnya yaitu setan. Fa'idha amarahu syaitan, ketika setan memerintahkan bi'amrin, dengan satu perintah tertentu, amarahul malaku bi amri rabbihi. Maka malaikat akan memerintahkan dengan menyampaikan perintah Allah. Wa bayyana lahumu fi ta'atil adwi minal halak. Dan setan dan malaikat akan menjelaskan. Kalau kau mentaati musuhmu, kau binasa. Fa hadza yulimmu bihi marratan wa hadza marratan. Kadang jiwa lebih condong kepada nasihat malaikat lalu menang di posisi perintah malaikat. Dan kadang lebih condong kepada jiwa itu condong kepada perintah iblis sehingga menang apa yang diperintahkan oleh iblis. Wal mansuru, karena itu orang yang menang adalah siapa yang ditolong oleh Allah Azza wa Jalla. Wal mahfudu, dan orang yang terjaga adalah orang yang dijaga oleh Allah Ta'ala. Taib. Ada sebuah gambaran yang pernah disampaikan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya yang lain tentang seperti apa posisi hati seorang hamba dengan godaan iblis. Jadi Ibnu Qayyim rahimahullah membuat gambaran hati itu ibarat benteng. Ini benteng ya. Insyaallah saya enggak bisa gambar benteng. Ini benteng gitu aja. Ini adalah benteng. Dan iblis karena dia datang dari luar, maka serangannya kalau langsung mengarah ke benteng enggak mungkin bisa. Ini kita bicara hati mukmin. Kemudian di dalam benteng itu ada sebuah celah. Di salah satu bagian benteng ini ada sebuah celah. Dan celah ini adalah hawa nafsu. Melalui jalur inilah setan itu menggoda hamba. Kalau dia selalu waspada dan siaga di bagian celah, maka setan tidak akan bisa memasukinya. Kenapa? Celah ini terjaga. Tapi kalau dia tidak waspada, fi halil ghaflah, dalam kondisi ketika seorang hamba itu lalai, maka setan akan berhasil untuk masuk. Ketika sudah berhasil masuk, dia akan menggoda bagian jiwa dan tabiat manusia. Baik, apa bentuk penjagaan itu? Bentuk penjagaan itu adalah zikrullah. Sehingga seorang hamba ketika dia selalu zikrullah, hati itu akan selalu terjaga dan terjaga. Setan gak berani masuk. Anda bisa lihat ya film-film peperangan, film-film kolosal yang melibatkan perang banyak orang itu. Ya. Bagian yang paling lemah mana, Pak? Dari benteng itu bagian yang paling lemah mana? Pintu. Karena pintu ini terbuat dari bahan selain tembok. Sehingga cara yang paling mudah bagi musuh untuk bisa menjebol benteng ini adalah menyerang pintunya. Tapi yang namanya benteng harus ada pintu. Kalau enggak, nanti pasukan enggak bisa keluar masuk. Dan bagian yang paling lemah inilah yang dijaga paling ketat. Sehingga di balik pintu itu banyak pasukan. Kemudian mereka menjaga dengan memasang berbagai macam pengaman agar pintu itu tidak bisa jebol. Di saat yang sama di atas pintu ada banyak pemanah. Yang kalau tiba-tiba ada orang yang menyerang ke arah pintu, dia bisa diserang dari atas dengan cara dipanah. Iblis datang menyelinap dan dia berusaha untuk masuk melalui pintu yang paling lemah ini, yaitu hawa nafsunya. Dan terkadang pintu itu tidak terjaga, kadang dibuka, sehingga orang bisa lalu lalang masuk. Dalam kondisi ghaflah, ketika orang itu lalai, tidak ingat Allah, ketika orang itu lalai, ya, apa misalnya jauh dari agama, di saat itulah musuh begitu mudah untuk masuk. Tapi kalau dia selalu siaga, maka godaan itu secara umum akan lebih sulit untuk bisa masuk. Dan demikian pula yang digambarkan oleh Ibnu Qayyim dalam kitabnya Al-Wabilus Sayyib ini, bahwa dalam diri seorang hamba ada hawa nafsu, ada jiwa, dan ada tabiat. Lalu setan masuk mendekat melalui hawa nafsu. Hawanya ini yang digoda. Dengan dikasih bisikan-bisikan yang enak, bisikan-bisikan yang nyaman, dibuat senang. Dan itu sesuai dengan keinginan jiwa. Ketika tabiatnya terpengaruh, maka ketiganya ini yang menjadi pemegang utama perintah bagi hati, dia akan menguasai. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pasukan. Pasukan itu adalah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang memberikan nasihat kepada manusia. Penjelasan tentang mana saja yang benar, mana saja yang salah. Penjelasan tentang bagaimana al-haq dan al-batil. Menjelaskan kepada manusia bagaimana cara untuk bisa masuk surga. Dan bahaya neraka serta apa saja yang bisa mengantarkan ke neraka. Sebagaimana yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Ad-Daruqutni, "Ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannah wa yubaidu minan nar illa wa qad buyyina lakum." Enggak ada satupun keterangan yang menjelaskan tentang apapun yang bisa mendekatkan orang ke surga atau menjauhkan orang dari neraka illa wa qad buyyina lakum, kecuali telah dijelaskan kepada kalian. Sehingga semuanya telah dijelaskan oleh Allah, oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dibutuhkan oleh manusia untuk bisa menuju surga dan yang dibutuhkan oleh manusia untuk menghindari neraka telah dijelaskan oleh Nabi SAW. Al-Quran sebagai bimbingan adalah pasukan Allah. Kemudian turunannya adalah hamba-hamba Allah yang saleh, yang menjelaskan kepada umat manusia tentang kebenaran, menjelaskan tentang sunnah Nabi SAW, menjelaskan tentang Al-Quran dan tafsirnya. Maka kita berutang budi kepada para ulama, karena melalui merekalah kita bisa mengenal nasihat-nasihat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga kuatkan dengan adanya malaikat, yang malaikat itu membisikkan dalam hati manusia untuk melawan musuhnya yaitu setan. Karena itulah setiap kita hendak melakukan satu perbuatan tertentu, bagi orang yang ditolong oleh Allah, bisikan itu terasa dalam dirinya. Dia punya banyak pertimbangan. Awas, ini potensi bahaya. Awas, kamu telah melakukan tindakan jahat. Nanti kamu gimana? Itu ada. Kadang kita merasakan itu. Mohon untuk dimaklumi, bisa jadi itu adalah pertolongan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa malaikat yang membisikkan tentang apa? Membisikkan nasihat-nasihat dan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Cuman kadang hamba menyepelekannya. Lalu dia lebih berpihak kepada iblis dan bisikannya daripada berpihak kepada perintah Rabb-nya. Akhirnya dia bermaksiat. Dan ini suasana seperti ini tergantung dari keseringannya. Kalau orang terlalu sering berbuat maksiat, bisikan itu menjadi sangat lemah. Bahkan bisa jadi tidak Allah tolong sama sekali. Saya kok gak merasakan. Jadi saya ketika melakukan perbuatan maksiat enjoy saja. Gak ada yang menahan sama sekali. Gak ada yang melarang dalam hati. Ya mungkin karena terlalu sering. Sehingga tidak ada lagi barrier yang menyebabkan Anda itu mikir kalau ini sebenarnya adalah maksiat. Contohnya misalnya kebiasaan buruk kita adalah gerenengi orang. Menggibah. Itu Masya Allah. Kal bahri la sahilalah, seperti lautan tanpa tepi. Saking banyaknya aneka gerenengan dan apa? Objek gerenengan. Artinya terlalu sering kita melakukan itu. Sehingga sudah tidak terasa lagi ketika kita melakukannya. Ada sebuah riwayat yang menyebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat itu pernah duduk bareng. Lalu tiba-tiba beliau mencium bau busuk. Dan sahabat merasakan bau busuk itu. Kemudian Nabi SAW tanya kepada mereka, kalian tahu ini bau apa? Mereka mengatakan, Allah wa Rasuluhu a'lam. Lalu Nabi SAW mengatakan, ini adalah bau orang yang sedang menggibah. Jadi ketika itu ada orang yang sedang gibah, ditampakkan oleh Allah seperti orang yang makan bangkai, baunya itu nampak. Sampai mereka bisa menciumnya. Saya mendengar cerita ini dari Al-Ustadz Aris Munandar. Tapi kajian sudah lama sekali, mungkin sekitar tahun 2003 atau ya sudah kajian yang sudah lama. Dan saya masih ingat-ingat itu. Ternyata Allah Subhanahu wa taala terkadang menampakkan dampak buruk dari sebuah kemaksiatan yang dilakukan oleh seorang hamba. Masyaallah. Pak, kita enggak pernah itu mencium. Kita enggak pernah itu mencium bau seperti itu. Mungkin karena saking seringnya. Jadi ibarat orang misalnya, memang terkadang Allah tampakkan dan terkadang Allah tidak tampakkan. Orang kalau tinggal di lingkungan yang banyak sampah, bau sampah jadinya apa? Biasa. Anda yang berada di jauh dari kampung pesisir. Suatu ketika main ke kampung pesisir, bau amis. Suasana ikan ada di mana-mana. Karena makanan mereka sehari-hari ikan. Sehingga sampahnya juga berupa ikan. Kepala ikan, ekor ikan, tulangnya gitu ya. Dan belum lagi ikan-ikan yang busuk ya. Tapi bagi masyarakat yang tinggal di situ, bau seperti ini apa, Pak? Biasa. Udah biasa dia. Makanya orang yang terbiasa di udara segar ya. Saya yang asli Lamongan, dan rumah saya di pesisir pantai utara Lamongan. Di Jogja, ya alhamdulillah ya, kita dekat dengan banyak pepohonan. Kalau pulang, alhamdulillah kalau rumah saya agak jauh dari laut ya. Ke utara, kampung nelayan. Sudah terlihat baunya. Bau rebon ya. Bau terasi, bau suasana laut. Ada pengaruhnya ya. Seperti itu pula ketika seorang hamba. Kalau dia terbiasa dengan maksiat, dia nggak bisa lagi mencium bau maksiat, itu nggak bisa. Jadi baunya udah biasa. Tapi orang yang jarang maksiat, ketika mendekat ke arah situ, baunya akan menyengat. Di saat itulah, kemudian dia, bagi orang yang sadar, dia akan menghindar. Selanjutnya, beliau mengatakan, وَجَعَلَ لَهُ مُقَابِلُ نَفْسِهِ الْأَمَّارَةِ نَفْسًا مُطْمَئِنَّةً. Dan Allah jadikan lawan dari jiwa yang suka memerintahkan keburukan berupa jiwa yang mutmainnah, yang tenang. Apabila an-nafsul ammarah memerintahkan untuk melakukan kejahatan, maka akan dilarang oleh an-nafsul mutmainnah. Sehingga jiwa sendiri Allah jadikan beraneka warna. Apabila nafsul ammarah menahan seseorang untuk melakukan kebaikan, maka diperintahkan oleh nafsul mutmainnah. Dan hamba terkadang mentaati yang pertama dan terkadang mentaati yang kedua. Kalau dia lebih taati nafsul ammarah, inna nafsal ammaratum bisu, nafsu yang selalu memerintahkan keburukan, maka dia jadi orang yang jahat. Wahuwa lil ghalibi alaihi minhuma. Sehingga jiwa seorang hamba ini lebih dekat kepada yang mana? Jawabannya adalah lebih dekat kepada yang paling dominan di situ. Kalau nafsul ammarah sering ditaati, maka dia yang mendominasi. Kalau nafsul mutmainnah yang lebih sering ditaati, dia nanti akan mendominasi. Sehingga hati itu terwarnai dengan apa? Hati seorang hamba terwarnai dengan apa yang dominan dalam dirinya. Karena itu, siapa yang terbiasa taat kepada nafsul ammarah, nanti nafsul ammarah yang akan mendominasi hatinya dan sebaliknya. Warubama in qaharat ihdahuma bil kulliyah qahran la taqumu ma'ahu abada. Bahkan terkadang salah satu di antara nafsu ini kalah total sampai sudah enggak bisa lagi bangkit. Terlalu sering mentaati nafsul ammarah, disuruh berbuat maksiat, nurut. Ketika dihalangi untuk berbuat ketaatan, nurut. Akhirnya nafsul ammarah ini yang dominan. Saat dominan, keterusan, nafsul mutmainnah kalah total sampai gak bisa lagi bangkit. Sehingga sudah gak ada rasa. Ketika dia melanggar maksiat, gak ada perasaan takut, gak ada perasaan bersalah, gak ada perasaan, tidak ada perasaan takut berdosa, dan seterusnya. وَجَعَلَ لَهُ مُقَابِلَ الْهُدَى الْحَامِلْ لَهُ عَلَى طَعَةِ الشَّيْطَانِ. Dan Allah juga jadikan sebagai lawan untuk mentaati setan, Allah berikan hidayah. Al-hamil lahu, yang akan menahannya. Agar dia tidak mentaati setan. Dan Allah jadikan cahaya sebagai lawan untuk nafsul ammarah. Demikian pula Allah jadikan basirah dan akal sebagai lawan untuk nafsul ammarah. Yarudduhu anidzihabi ma'al hawa. Sehingga itu bisa menahan jiwa untuk bisa hanyut dengan hawa nafsunya. Menawan jiwa agar tidak hanyut dengan hawa nafsunya. Ketika jiwa itu ingin hanyut bersama hawa nafsu, akal memanggil, basirah memanggil, dan cahaya memanggil. Al-hadar, al-hadar. Awas, hati-hati, hati-hati. Awas loh ya. Kamu nanti akan dihisab. Awas, hati-hati. Allah mengawasimu. Fa'innal mahalik wal matalif baina yadaika. Kebinasaan, kehancuran ada di hadapanmu. Wa anta sayyidul haramiyah wa qutta'at tariq in sirta khalfa hadha ad-dalil. Dan kau adalah sasaran yang empuk. Di sini ada footnote. Haramiyah maknanya adalah harami. Jamak dari kata harami artinya fa'ilul haram, pelaku sesuatu yang haram. Dan sering digunakan untuk menyebut alus, pencuri dalam istilah masyarakat umum. Dan ini merupakan kata turunan. Nah, sehingga di sini disebut wa anta suidul haramiyah. Kamu itu sasaran pencuri dan perampok. Qut'ut thariq. In sirta khalfa hadzal dalil, kalau kamu mengikuti, kalau kamu berjalan di belakang yang ngarahkan ini, yaitu di belakang hawa nafsumu, di belakang setan, ya. Di belakang an-nafsu yang ammarah bisu. Dan sekali lagi, seperti ini akan bisa dirasakan oleh seorang hamba ketika dia jadikan nafsul mutmainnah itu lebih dominan. Ketika dia jadikan nasihat malaikat lebih dominan. Di saat itulah akan terasa pada saat orang mau berbuat maksiat atau orang mau meninggalkan sebuah perintah, maka bisikan itu datang. Dan salah satu di antara sumbernya adalah orang mengenal dia punya basirah dan punya nur dengan ilmu yang dia pelajari. Makanya para ulama mengatakan yahtiful ilmu bil amal in kana fihi wa illa irtahal. Ilmu itu punya kekuatan selalu membisikkan ke dalam hati seorang hamba. Sehingga kalau yang dipelajari orang itu benar, maka akan memberikan pengaruh baik bagi hatinya. Saat adzan berkumandang, mungkin badan lagi malas-malesan, hati teriak, kamu dipanggil untuk salat, dahulukan perintah Rabbmu, jangan malas-malesan. Kemudian dia terasa berat, disitulah terjadi perjuangan antara nurut kepada hawa nafsu ataukah mengikuti perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita bisa merasakan seperti ini karena menjaga jiwa kita selalu bersih dan tidak dikotori dengan apapun, sehingga saat ada tawaran maksiat dan godaan maksiat, maka bisikan-bisikan kebaikan itu akan bisa kita dapatkan. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Saya izin membacakan pertanyaan yang sudah masuk. Semoga Allah senantiasa memberkati Ustaz dan tim. Bagaimana status amalan yang diusahakan untuk ikhlas setelah sering muncul dalam hati tidak ikhlas? Contoh, berusaha taat kepada suami, padahal kita kesal dalam hati. Kalau bukan karena Allah yang menyuruh saya taat, saya akan melawan, lalu beristighfar. Mohon nasihatnya, Ustaz. Masya Allah. Baik. Ini dialami oleh siapapun ketika dia berinteraksi dengan sama manusia. Allah katakan dalam Al-Quran, وَجَعَلْنَا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ. Aku jadikan sebagian kalian menjadi sumber fitnah bagi sebagian yang lain sejauh mana kalian bersabar. Maka suami adalah sumber fitnah bagi istri, istri juga sumber fitnah bagi suami. Demikian pula hubungan yang paling sering kita jumpai yang punya banyak masalah adalah rakyat dengan pemerintah. Itu Masya Allah ya. Gak ada kok kemudian di sebuah negara selalu harmonis selamanya. Ataupun kalau ada sangat jarang. Sehingga pasti hubungan antara rakyat dengan pemerintah selalu saja ada kericuhan. Mungkin rakyat akan merasa kesel untuk melakukan ini padahal dia harus dituntut untuk taat dan seterusnya. Baik. Terus bagaimana yang bisa kita lakukan ketika kita mengalami situasi seperti ini? Hasan bin Ali radhiyallahu anhu itu pernah tegang dengan gubernur Madinah. Saya lupa namanya. Yang gubernur ini adalah utusan dari Yazid bin Muawiyah, ketika itu di masa Yazid bin Muawiyah. Jadi Hasan dengan gubernur ini tegang, enggak suka. Atau Husain, yang betul Husain. Karena peristiwanya ketika Hasan meninggal dunia. Pada waktu Hasan meninggal dunia, lalu disolati, gubernur ini hadir. Kemudian Husain jawil gubernur ini, maju. Maju, kamu yang jadi imam. Laula anha sunnah. Andaikan bukan karena sunnah Nabi SAW, saya enggak sudi menunjuk kamu jadi imam. Bagian dari sunnah Nabi SAW adalah yang jadi imam sholat jenazah itu pemerintah, pemuka, pemuka masyarakat. Ya, kepala masyarakat. Kalau di sini kepala desa ya kepala desa, Pak Lurah, atau kalau enggak ya bawahannya. Itu yang lebih sesuai sunnah. Dan Husain ketika Hasan meninggal dunia menyuruh gubernur Madinah untuk maju karena ini yang lebih sesuai sunnah. Laula annaha sunnah, andai kan bukan karena sunnah, saya tuh malas nunjuk orang ini jadi imam. Karena orang ini punya banyak masalah ya, gubernur Madinah ini, dan itu di zaman sahabat. Sempat juga tegang dengan sahabat siapa itu yang disebutkan dalam Riyadus, dalam Bulughul Maram ya, gubernur Madinah ini. Jadi dia kesal, tapi tetap dilakukan dalam rangka untuk menghormati sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu bukan sebuah perbuatan yang tercela. Karena itu kalau misalnya seorang istri ya kesal sama suami, kenapa kesal sama suami? Di sini mau mancing tok mas. Lalu dia merasa kesal, punya suami kok selalu meninggalkan istri, mau tinggal mancing ya. Tapi dia punya kewajiban untuk taat kepada suaminya karena perintah Allah. Lalu dia taati suaminya karena perintah Allah. Maka insya Allah apa yang dilakukan oleh istri ini mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dilakukan oleh Husain Ibnu Ali radhiyallahu anhuma ketika beliau kesal dengan sang gubernur, dia tetap menghormati sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunnahnya kayak gini ya sudah, kamu aja yang masuk. Kamu yang maju jadi imam. Andai kan bukan sunnah, dia enggak senang sama ini. Ngapain saya tunjuk dia jadi imam? Mending saya yang jadi imam. Sama-sama alul bait dan beliau yang paling berhak karena saudaranya mayit ya, Husain bin Ali radhiyallahu anhuma. Yang mayitnya adalah Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma. Baik. Demikian pula yang dilakukan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Sehingga ketika beliau kesal dengan pemimpin yang ada ketika itu, tapi Imam Ahmad tetap mentaati. Jadi setelah beliau mendapatkan hukuman yang demikian dari para pemimpin Daulah Bani Abbasiyah ya, karena memaksa untuk mengucapkan apa? Al-Quran makhluk. Sampai ada berganti beberapa kali, kemudian di pemimpin tertentu Al-Wathiq atau siapa, saya lupa ya, dia memaafkan Imam Ahmad dan mengeluarkan dari penjara. Namun ngasih syarat, Imam Ahmad tidak boleh ngisi pengajian dan taat beliau. Sehingga beliau sama sekali tidak ngisi pengajian. Padahal banyak orang berharap Imam Ahmad ngasih kajian, menyampaikan kajian dalam rangka untuk menghormati keputusan yang legal negara. Meskipun beliau juga enggak suka, bisa jadi enggak suka dengan kondisi pemimpinnya yang memiliki akidah Mu'tazilah, yang menyuruh orang untuk mengatakan Al-Quran makhluk. Tapi Allah perintahkan untuk taat kepada pemimpin selama bukan maksiat. Dan tidak menyampaikan kajian, itu tidak sampai pada tingkatan maksiat. Karena masih banyak tokoh-tokoh yang lain yang menyampaikan kajian. Tapi untuk Imam Ahmad gak boleh. Jadi beliau mendapatkan hukuman di posisi ini karena khawatir nanti bisa apa memicu keramaian di masyarakat. Sebenarnya itu adalah kekhawatiran dari sang raja yang sama sekali tidak berdasar. Karena itu wallahu alam, yang kami pahami dengan mengaca para pendahulu kita yang saleh, di mana mereka punya kejadian yang sama tapi dengan pemimpin-pemimpin mereka, maka Anda ketika taat kepada suami meskipun dalam kondisi jengkel tapi dilawan, insyaallah semoga dapat pahala dari Allah karena Anda taat, alasannya adalah karena ini perintah syariat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Pertanyaan berikutnya, ini adalah pertanyaan titipan. Kakak saya mempunyai hutang kepada adik yang keadaannya tidak normal dan uang yang dipinjam sebesar 230 juta untuk menutupi hutang anaknya. Apakah hal ini menjadi tanggung jawab suami kakak saya? Bagi informasi, suami kakak saya menganggur. Jazakumullah. Suami kakak saya? Nganggur. Menganggur. Nganggur. Nganggur. Berarti kakaknya perempuan, kemudian utang kepada adiknya. utang ini dalam rangka apa? Nutupi kebutuhan pokok atau utang utang seperti apa? Untuk menutupi hutang anaknya. Menutupi hutang anaknya. Baik. Jadi berarti di sini numpuk ya utangnya. Kalau bisa kita gambarkan, anak punya utang, lalu mau ditutupi oleh ibunya. Ini anak ya, punya utang 200 juta misalnya ya. Lalu ibunya mau nutupi. Kemudian ibu utang adik ibu. Gini. Kurang lebih jalurnya kayak gini ya. Anak punya utang, ibunya yang nutupi. Kemudian ibu karena tidak punya uang, utang adik ibu. Siapa yang harus melunasi utang ibu ke adik ibu? Ya, jawabannya anak. Karena dia yang mendapatkan manfaat dari transaksi utang ini. Ibu utang itu kan untuk anaknya. Berarti anak yang harus nutupi. Terus, bapak bagaimana? Suami dari ibu tersebut. Jawabannya, apakah orang tua, bapak dan ibu ini, berkewajiban untuk melunasi utang anak? Jawabannya tidak. Kecuali utang karena nafkah. Sehingga misalnya anak ini gak dikasih makan sama bapak ibunya. Dia diusir dari rumah misalnya. Lalu dia minta atau dia utang ke orang lain. Agar bisa bertahan hidup. Dan utang untuk beli pakaian. Kemudian dia tinggal di masjid. Sehingga hidupnya bergantung pada utang, utang, utang terus. Untuk hanya sebatas bisa bertahan hidup. Maka ibu dan bapaknya wajib menanggung utang itu. Karena ibu bapak berkewajiban menanggung nafkah. Tapi kalau utang ini di luar nafkah, utang anak ada yang dia adalah utang untuk nafkah, ada yang bentuknya utang di luar nafkah. Kalau utang itu di luar nafkah, orang tua nggak wajib membayar. Sehingga sebenarnya ibu ini tidak harus melunasi utang anak yang 200 juta, kalau 200 juta ini di luar nafkah. Anaknya utang kenapa? Karena kasus tertentu, nah itu di luar nafkah, yaitu tanggung jawab anak sendiri. Kecuali kalau dibawa ke majelis hakim, lalu hakim memutuskan orang tua wajib untuk menutupi. Nah, maka nanti orang tua yang berkewajiban untuk nanggung biaya anak ini. Nah, karena saya tidak tahu latar belakang utang ini apa, maka saya bisa katakan hukum asalnya utang di sini yang harus menutupi, nanggung, yang harus menanggung adalah anak itu sendiri. Bukan bapak dan bukan ibu seharusnya. Nah, ketika ibu utang dari adik, ya ibu harus bertanggung jawab untuk mengembalikan utang itu dan dia minta kepada anaknya untuk menutupi utang tersebut. Wallahu a'lam. Bagian berikutnya, seperti yang telah Ustaz sebutkan sebelumnya bahwa rukuh itu akan berkumpul dengan yang sejenis, bagaimana jika kita menggunakan dalil tersebut karena kita merasa tidak cocok dengan seseorang, apakah hal tersebut merupakan basiroh? Ustaz, jazakumullahu khairan. Saat kita enggak cocok dengan seseorang, kita perlu lihat sebabnya apa? Oh, dia enggak cocok dengan orang ini karena hobi ngutang, misalnya ya. Saya itu enggak suka sama dia, kenapa Pak? Jaluan. Dia itu suka minta saya bawa jajan apapun, jaluk. Jajan apa, jaluk. Akhirnya kita merasa risih. Atau misalnya kita gak suka sama si B. Kenapa? Cetil orangnya. Medit, cetil, pelit. Wah, kita itu gak enak. Lagi butuh apa gitu. Dipinjemin gak boleh. Ini gak boleh. Jadi, perlu melihat latar belakang. Kenapa Anda gak suka dengan A? Kenapa enggak cocok dengan B? Kenapa enggak bisa bersama dengan C? Kalau faktornya hanya karena masalah tabiat dan karakter buruk yang sifatnya parsial, ya. Seperti apa tadi, sifat pelit, kemudian apa, suka minta, ya, dan seterusnya, maka ini bukan faktor yang berkaitan dengan masalah akidah. Ya meskipun itu lebih bersifat lebih kembali kepada tabiat. Yang namanya orang enggak suka dengan orang kayak gini. Tapi itu sifatnya adalah kembali kepada tabiat. Tapi kalau Anda enggak cocok dengan A, B, C, mereka itu liberal. Mereka punya pemahaman yang menyimpang. Mereka itu suka yang aneh-aneh ketika menyampaikan sesuatu. Dan kita ingin mengamankan diri kita. Jangan sampai saya ketularan. Dia punya prinsip liberal, dia suka menyampaikan hal yang menyimpang. Saya enggak cocok dengan dia. Kadang kan begini ya. Kalau kita datang ke sebuah kampus yang itu penuh dengan orang liberal, itu suasananya enggak nyaman. Lihat orang-orang yang kayak gini, suasana kita itu enggak nyaman. Karena kita enggak serasi dengan pemikiran mereka. Nah, jika alasannya demikian, insya Allah dibenarkan. Tapi kalau alasannya karena sifat-sifat kecil tadi, ya belum bisa kita jadikan sebagai acuan. Wallahu a'lam. Baik, mungkin itu dulu yang bisa kita bahas karena kita sudah mendekati waktu maghrib. Demikian yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma. Sallallahu 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.